Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Telah kita sampaikan hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ya, setelah Fathu Makkah. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin, dan kami baru terlepas dari kekufuran. Orang-orang musyrikin, mereka memiliki pohon bidara yang mereka itikaf berkerumun di sekitar pohon bidara tersebut, menggantungkan senjata-senjata mereka, ngalap berkah dengan pohon tersebut, dinamakan dengan Datu Anwat. Maka tatkala kami melewati suatu pohon bidara, kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'an lana Datu Anwat kama lahum Datu Anwat. Wa Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat sebagaimana mereka memiliki Datu Anwat. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, sesungguhnya ini merupakan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'an lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun, Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan. Nah, setelah kita bahas tentang makna uquf, disebutkan dalam hadis tadi, wal musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon bidara di mana mereka itikaf di sekitar pohon bidara tersebut. Yeah. Makna itikaf telah kita jelaskan secara bahasa, bisa dipergunakan untuk yang baik, bisa juga dipergunakan untuk yang jelek. Yeah. Di antara makna itikaf yang digunakan untuk makna yang jelek, seperti hadis yang kita sebutkan ini, orang-orang musyrikin mereka itikaf di sekitar pohon bidara yang dianggap keramat tersebut. Nah, ini itikaf dengan makna yang jelek. Begitupun ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, berkerumun pada berhala-berhala mereka, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun, berhala macam apa ini yang kalian itikaf padanya, berdiam diri melaziminya. Nah, ya. Dan itikafnya orang-orang musyrikin di sekitar pohon bidara tersebut, tujuannya dalam rangka ngalap berkah, ya. Dan juga dalam rangka mengagungkan pohon tersebut. Nah, dianggap keramat, ya, sehingga mereka agungkan, kemudian ngalap berkah dengan pohon tersebut. Dan perbuatan ini masih diikuti oleh orang-orang sekarang ini, ya. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Masih ada yang percaya dengan perkara-perkara seperti ini, tahayul, khurafat, dan lain sebagainya, ya. Menganggap suatu pohon keramat, kemudian mengagungkannya, kemudian ngalap berkah dengan pohon tersebut. Padahal ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya. Yang Nabi SAW memperingatkannya. Wa fi hadis ya Amr, dalam hadis Amr, kana yunatu bihasilah, digantungkan pada pohon bidara tersebut asilah senjata, ya. Supaya senjatanya tajam, supaya senjatanya membawa kemenangan dalam setiap pertempuran, ya. Digantungkan senjata-senjata itu di pohon yang dianggap keramat tadi. Fasumiyat Datu Anwat, dan dinamakan pohon tersebut Datu Anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan, ya. Kenapa dikatakan tadi digantungkan senjata-senjata pada pohon tersebut? Wa kanat tu'badu min dunillah, dan pohon tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tidak sampai disembah-sembah, tapi dengan itikaf di pohon tersebut, ya, mengagungkan pohon tersebut sebagaimana mengagungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk peribadahan kepada pohon tersebut. Qauluhu, ucapan nama tadi, wa yanutuna biha aslihatahum ay yu'allikunaha 'alayha lil barakah, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut, maknanya lil barakah, untuk ngalap berkah, ya. Saya jelaskan, ngalap berkah pada suatu pohon ini perkara yang dilarang dalam syariat, termasuk kesyirikan. Qultu fa fi hadha bayanun anna ibadatahum laha bitta'dimi wal 'uqufi wat tabarruk. Maka dalam hadis ini penjelasan bahwasanya peribadahan mereka itu kepada pohon tadi dengan mengagungkannya dan juga itikaf di sekitarnya dan ngalap berkah. Ya. Nah, walaupun tidak sampai disembah-sembah tadi kita sebutkan, tapi dengan mengagungkan pohon tersebut dengan pengagungan yang sangat besar dan juga itikaf, berdiam diri melazimi pohon tersebut, berkerumun pada pohon tersebut, dan juga ngalap berkah dari pohon tersebut, yang termasuk di antara bentuk peribadahan kepada mereka. Dikarenakan ibadah kepada seseorang atau suatu benda tidak mesti dengan sujud kepada benda tersebut. Nah, ketika dia mengagungkannya, ya, di luar batas-batas yang wajar, atau ngalap berkah, atau itikaf di sekitar benda tersebut, ini sudah dianggap beribadah kepada benda tersebut. Nah, begitu pun tatkala seorang mentaati ulama atau umara pada perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan. Tatkala ulamanya menghalalkan yang haram, kemudian dia ikuti. Atau ketika yang dianggap ulamanya mengharamkan yang halal, kemudian dia ikuti. Wa tilka ibadatuhum, itu sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Ya, telah kita jelaskan permasalahan ini sebelumnya. Nah, ya, ketika menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun tidak sujud kepada mereka, tidak menyembah kepada mereka, tapi ketika mengikuti mereka dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini termasuk di antara bentuk peribadahan kepada mereka. Wa bihadhihi al-umur ats-tsalatsah ubidatil asjaru wa nahwuha. Dan dengan tiga perkara ini, yeah, diibadahilah pohon-pohon dan yang semisalnya. Yeah, tiga perkara ini diagungkan, kemudian juga wukuf, itikaf, berdiam diri, yeah, berkerumun di sekitar benda tersebut dan juga ngalap berkah. Yeah, sehingga pohon-pohon diibadahi dengan cara tadi. Ya, boleh juga batu-batuan. Nah, ketika mengagungkan batu tersebut dengan pengagungan yang lebih, ya, kemudian juga itikaf sekitar batu tersebut, ngalap berkah dengan suatu batu, ini pun bentuk peribadahan kepada mereka. Nah, qauluhu, ucapan dalam hadis tadi, faqulna ya Rasulullah ij'al lana data anwat. Kami katakan, ini kaum mukminin yang baru masuk Islam ketika itu. Wa Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwat. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah, sa'aluhu ayyaja'ala lahum mislaha. Mereka meminta kepada Nabi SAW untuk dibuatkan bagi mereka yang semisal pohon tersebut. Panahahum al-dhalika, dan Nabi SAW melarang mereka dari perbuatan tersebut. Nah, wa anwat jam'u naut, wa huwa masdar sumia bihi al-manut. Datu anwat, anwat di sini ya bentuk jamak dari kata tunggalnya naut. Ya, naut ini merupakan masdar ya yang dinamai, nah, dengannya sesuatu yang digantungkan. Jadi datu anwat maknanya pohon yang digantungkan di atasnya ya senjata-senjata atau yang semisalnya. Dannu anna hada mahbubun indallah wa qasadu at-taqarruba bihi. Mereka mengira bahwasanya perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud untuk mendekatkan diri dengan perbuatan tersebut. Wa illa wahum ajallu qadaran min ayyaqsudu mukhalafatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu memiliki kedudukan yang mulia ya, daripada bermaksud menyelisihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan orang-orang yang terjatuh kepada kesyirikan dari umat ini, subhat yang mereka kemukakan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, ini ketika mereka Nah, beribadah kepada kuburan-kuburan. Nah, tujuannya supaya mereka yang berada di kuburan ini, orang-orang soleh, para wali, bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini syubhat mereka. Dan juga sebagai mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini syubhat yang mereka lontarkan ketika melakukan kesyirikan. Nah, beribadah kepada para wali, beribadah kepada orang-orang yang dianggap soleh. Tujuannya supaya mereka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan alasan semacam ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Begitu juga dibantah oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Dengan sebab ini bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terjatuh kepada kesyirikan. Qaluhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Ucapan dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar. Ketika orang-orang musyrik, ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi untuk dibuatkan Datu Anwat. Pohon keramat. Nah, sehingga mereka pun bisa menggantungkan senjata-senjata dalam rangka ngalap berkah. Sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah mendengar pernyataan ini, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wa fi riwayatin Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan Subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal murad maksudnya ta'dimullah ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanzihuhu an hadha asy-syirki bi ayyi naw'in kana. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan ini dengan segala macam bentuknya. Cerita-cerita kita mendengar ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Kita bisa mengucapkan kalimat pengingkaran tadi dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah. Nah, وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Sehingga Nabi pun mengatakan Allahu Akbar. Dan lihat yang lain, Subhanallah. Sebagai bentuk pengagungan Allah dan mensucikan Allah dari berbagai macam kesyirikan. Mimma la yajuju ayyutlaba wa yuqsada bihi ghairullah. Dari perkara-perkara yang tidak boleh diminta dan ditujukan dengannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbira wa at-tasbih fi hal at-ta'ajjub. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat takbir dan kalimat tasbih dalam keadaan heran. Ketika kaget, heran mendengar ucapan seseorang, Rasulullah biasa menggunakan kalimat takbir atau kalimat tasbih. Nah, ta'diman lillah wa tanzihan lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sami'a min ahadin ma la yaliku billah mimma fihi hadmun lirububiyyah wal ilahiyyah. Ketika Rasulullah mendengar dari seorang yang mengucapkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari perkara-perkara yang dalamnya penghancuran terhadap rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat ini pun bisa kita ucapkan. Ya, ketika kita mendengar suatu ucapan yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ucapan yang di dalamnya penghancuran terhadap rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan kalimat ini, Allahu Akbar atau tasbih Subhanallah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu innaha sunan, ucapan dalam hal tersebut Rasulullah, sesungguhnya ini ada kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi orang-orang terdahulu. Ketika mereka meminta untuk dibuatkan datu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki datu anwat, Rasulullah mengatakan innaha sunan, sesungguhnya ini ada tradisi-tradisi yang jelek. Bidomi sin dengan didomakan sinnya, sunan ay aturu, jalan-jalan, metode-metode atau tradisi-tradisi. Kulu kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Bani Israel li Musa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Ij'al lana ilahan. Bani Israel ketika melihat ada orang-orang yang beribadah, menyembah patung anak sapi, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan. Nah, sabbaha maqalatahum hadihi bimaqalati Bani Israel. Rasulullah SAW menyamakan pernyataan mereka, kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika itu. Nah, menyamakan pernyataan mereka dengan pernyataan Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Bijami'in, sama-sama pernyataannya. Kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika itu meminta dibuatkan datu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki datu anwat. Sementara Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, buatkan untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Nah, ana kullan talaba ay yaj'ala lahu ma ya'luhu wa ya'buduhu min dunillah. Keduanya sama-sama. Nah, meminta untuk dibuatkan sesuatu yang bisa dipertuhankan dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafa al-lafdhan, walaupun lafaznya berbeda. Yang satu minta dibuatkan datu anwat dengan lafaz datu anwat. Yang satunya lagi minta dibuatkan Tuhan. Patung, sembahan. Lafaznya berbeda, fal makna wahid, tapi maknanya satu. Fataghayyurul ismi la yughayyiru haqiqah. Berubahnya nama tidak merubah hakikat. Walaupun namanya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama, maka dihukumi sama. Namanya beda, yang satu datu anwat, yang satu ilahan. Satu namanya pohon tadi, yang memiliki gantungan-gantungan untuk ngalap berkah. Yang satu ilahan, patung. Nah, beda lafadznya, tapi nah, hakikatnya sama. Sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Contohnya misalkan khamar, minuman keras. Hakikatnya memabukkan. Nah, walaupun sekarang diganti namanya menjadi minuman segar misalkan. Atau minuman apalah itu. Diganti namanya, tapi kalau hakikatnya memabukkan, maka hukumnya sama. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Nah, begitu perzinahan. Ya. Walaupun dibungkus dengan nama-nama yang aneh atau nama-nama yang indah, tapi kalau hakikatnya itu zina, dihukumi zina. Ya. Begitu juga riba. Nah, walaupun dinamakan dengan nama ini, nama itu, bukan riba namanya, tapi bunga misalkan. Nah, atau namanya bahkan sebagian menamakan dengan nama-nama islami. Nah, dengan sebut mudharabah bagi hasil atau lain sebagainya. Tapi kalau hakikatnya memberikan pinjaman kemudian ingin diberikan, digantikan dengan yang lebih daripada itu, ya, maka ini merupakan riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat dari pinjaman tersebut, apakah dilebihkan dalam pengembaliannya ataukah diambil manfaat-manfaat yang lainnya, ini masuk ke dalam riba. Walaupun dirubah namanya dengan nama-nama yang aneh atau sekalipun dengan nama-nama yang islami, kalau hakikatnya seperti itu, maka dihukumi sama. Nah, assalamualaikum. Atau sekarang merubah pacaran diganti dengan ta'aruf. Kalau hakikatnya sama. Nah, bareng-bareng jalan berduaan. Laki-laki, perempuan bukan mahram. Walaupun diganti dengan nama-nama islami, dengan nama ta'aruf dan lain sebagainya, ya, hakikatnya sama. Pacaran seperti itu dilarang dalam Islam. Nah, al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Walaupun dirubah-rubah namanya, kalau hakikatnya sama seperti itu, maka dihukumi sama. Ya, ini kaidah yang sangat penting bagi kita. Nah, walaupun dinamai dengan nama-nama islami, tapi kalau hakikatnya mengandung unsur-unsur keharaman, maka dihukumi haram. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya perempuan non muslim menyusui bayi muslim? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Nah, pada asalnya yang menyusui bayi itu adalah ibu kandungnya. Ada keutamaan-keutamaan bayi ibu kandung yang menyusui bayinya. Nah, bahkan ada ancaman-ancaman bagi ibu kandung yang tidak mau menyusui anaknya tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur, nah, boleh menyusukan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Naam. Jika kalian ingin menyusukan anak kalian kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian memberikan pembayaran dengan cara yang patut kepada ibu yang mau menyusui anak tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang ayat ini, bahwa jika seorang ibu dan juga ayah si bayi sepakat bahwa masalah persusuan si bayi diserahkan kepada pihak ayah, nah, ada kalanya karena si ibu bayi berhalangan menyusukannya. Atau juga masalahnya ada pada si bayi tersebut. Nah, ya, tidak bisa menyusu kepada ibu kandungnya. Maka dalam kondisi seperti itu tidak ada dosa, ya, bagi keduanya untuk menyusukan kepada yang lainnya. Kalau kita lihat dalam ayat ini sifatnya umum. Nah, kepada siapa saja ibu yang mau menyusui anaknya, baik itu muslim atau muslimah ataupun non muslim, si hukum asalnya boleh-boleh saja. Nah, walaupun yang menyusui itu non muslim, ya, yeah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Nah, kalau tanpa darurat, tanpa ada kebutuhan, ya, yeah, sebagian menyatakan makruh, ya, yeah. Nah, dan tentunya diusahakan, ya, yeah, kalau kita mau menyusukan anak kita kepada ibu susuan, hendaklah pilih ibu susuan yang baik akhlaknya, nah, bagus akidahnya, ya, nah, sehingga dengan susuan ini bisa memberikan pengaruh yang baik juga kepada anak-anaknya. Nah, ya. Adapun dari hukum asalnya boleh-boleh saja, ya, menyusukan kepada ibu susuan yang non muslim. Ya, tapi tentunya yang lebih utama, lebih baik, nah, susukan kepada perempuan yang muslimah, perempuan yang baik akhlaknya, ya. Kenapa? Dikarenakan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada anak susuan tersebut, ya. Dan tentunya ketika disusui oleh ibu susuan ini akan berkaitan dengan mahrumiyah, ya, menjadi mahrum ibu susuan tersebut, begitu juga ayah susuannya, begitu juga, ya, keluarga ibu susuan tersebut. Nah, baik itu ayahnya, baik itu pamannya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Kita bahas berkaitan dengan muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan susuan. Nah, saya mau bertanya tentang kisah Khalid bin Walid yang membunuh para kuncennya Uzza. Apa tersebut termasuk dalam syariat jihad yang pelaksanaannya harus bersama dengan pemerintah? Nah, ya, tadi jelaskan ketika Khalid bin Walid putus oleh Nabi SAW untuk menghancurkan Uzza. Nah, ya, Uzza ini berupa pohon yang dikeramatkan. Nah, dan di sana ada kuncen penunggunya. Ya. Ketika Khalid bin Walid menebas pohon tersebut, kemudian datang kepada Nabi SAW, terus mengatakan, engkau belum melakukan apa-apa. Khalid kembali lagi. Nah, dan ternyata si kuncen tadi, ya, penunggu atau penyeru manusia untuk beribadah kepada Uzza ini bersembunyi. Nah, kemudian Khalid membunuh, ya, kuncen tersebut. Nah, ketika pulang, Rasul mengatakan, tilkal Uzza, itulah Uzza yang sebenarnya. Nah, tentu ini, ya, pelaksanaannya harus dengan seizin pemerintah dan penguasa. Tidak boleh main hakim sendiri. Kenapa? Dikarenakan bisa menimbulkan fitnah. Ya, kalau ada pohon dikeramatkan, tiba-tiba kita misalkan tebas, kemudian kita bunuh penunggu kuncinya, bisa timbul fitnah. Ya, yang berhak untuk melakukannya adalah penguasa. Nah, kita hanya memberikan apa, nasihat, arahan. Nah, adapun keputusannya ya, serahkan kepada penguasa dalam masalah tersebut. Ustaz, apakah menunggu sholat sampai dengan imam melaksanakan ruku itu ada salafnya? Mohon nasihatnya untuk anak-anak kami sehingga bisa lebih bersemangat dan beradab dalam sholat tarawih. Barakallahu fikum. Ya, ada salafnya. Ya, menunggu imam ruku baru dia ikut ruku bersama imam. Nah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan salafnya itu mereka berlomba-lomba bersegera. Nah, untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Dan ada keutamaan sangat besar sekali. Kalau kita sholat, ikut takbiratul bersama imam. Ya, ikut takbiratul ihram bersama imam, keutamaan sangat besar. Ya. Tidak menunggu imam ruku, baru dia ikut ruku. Ya. Ketika ruku langsung, ikut ruku. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun ketika seseorang ikut ruku bersama imam, pendapat yang kuat dihitung satu rakaat. Ya, yeah. Tapi jangan dijadikan sebagai sebab untuk mengakhir-akhirkan sholat. Ya, yeah. Untuk mengakhir-akhirkan sholat. Ya, yeah. Kecuali ada udzur, ya, dia capek, lelah, misalkan. Nah, saking panjangnya sholat tarawih, misalkan, ada udzur. Jadi bukan dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, ya, yeah. Ada pun dijadikan sebagai kebiasaan. Setiap sholat tarawih demikian, nunggu dulu imam, ketika imam ruku baru dia bangkit langsung ikut ruku bersama imam. Ini menunjukkan kurang semangatnya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, padahal yang hendaknya kita lakukan bersegera, ya, bersegera, kemudian juga berusaha untuk mengikuti takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram bersama imamnya. Nah, ya, kepada anak-anak yang telah tamyiz, apalagi yang sudah mulai balig, nah, banin, ya, nah, jangan menunggu-nunggu ruku, ya, diusahakan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, supaya mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya di luar tema. Bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena kita sudah menggibahi seseorang? Ana sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan, namun hati masih merasa bersalah. Apa sebaiknya yang ana lakukan? Barakallahu fikum. Nah, telah kita jelaskan berkaitan dengan tobat dari suatu dosa. Kalau dosanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka cukup baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Didasari dengan ikhlas, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan menyesali perbuatan dosanya, juga berhenti dari dosa tersebut. Nah, tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak adamin, hak manusia yang lainnya, di samping syarat-syarat taubat yang disebutkan tadi, maka ditambah dengan meminta kehalalannya dengan cara meminta maaf. Nah, minta maaf dengan tulus, ya, kepada orang yang pernah kita zalimi, baik bentuknya ghibah ataupun, ya, menyakiti dengan tangannya, dengan ucapan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita meminta maafnya dengan tulus, nah, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat kita. Kalau kita sudah minta maaf, kemudian masih ada perasaan bersalah, nah, maka bisa kita alihkan dengan berbuat baik kepada orang yang digibahi tersebut. Ya, yeah. Kalau dia gibahi misalkan, nah, di suatu tempat, ya, yeah, maka di tempat tersebut dia rubah yang tadi menggibahi menjadi mengucapkan perkara yang baik tentang orang tersebut. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.